Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar amin ya rabbal alamin. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah majelis ini dapat kita lanjutkan dan kita masih membahas pada buku Kamus Salat Sunnah 24 jam. Dan insyaallah ini pertemuan. Adapun tema selanjutnya maka menunggu kepada usulan dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Tinggal beberapa masalah yang belum kita bahas dalam buku ini. Dan meskipun judul ini judulnya buku ini judulnya kamus ya, tapi kamus yang kurang lengkap sih. Sehingga perlu dilengkapi lagi. Masih banyak bisa kita tambahkan dalam buku ini beberapa salat sunnah yang punya nama-nama khusus meskipun kurang terkenal di antara kita kaum muslimin. Nah, kita lanjutkan sekarang pada bab yang ke-15 dengan judul salat istikharah. Dan salat istikharah ini termasuk sebuah sunnah Nabi yang sudah mati. Tidak banyak yang melakukannya dalam kondisi-kondisi penting kita. Istikharah artinya adalah meminta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ini dilakukan pada saat setiap kita akan menetapkan sesuatu perkara atau mengerjakan suatu perkara yang penting. Jadi tidak hanya ketika bingung, di sini bingung ya. Maksudnya bingung menentukan pilihan. Sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, salat istikharah dilakukan setiap kali mau mengerjakan perkara penting. Dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Idza apabila hamma sangat ingin ahadukum salah satu dari kalian fil amri melakukan suatu urusan, falyarka rak'atain maka hendaklah dia salat 2 rakaat min ghairil faridah." Bukan salat fardu, tapi salat sunnah. Tsummal yaqul, kemudian hendaklah dia mengucapkan doa, Allahumma inni astakhiruka dan seterusnya. Ini doa salat istikharah. Dalam buku ini sengaja tidak diterjemahkan karena untuk meringkas isinya ya, supaya tidak terlalu tebal bukunya. Maka nanti insyaallah kita terjemahkan secara pintas. Tapi kita ambil beberapa faedah dulu dari hadis ini, Pak. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat istikharah tidak hanya dilakukan ketika kita bingung melakukan sesuatu, ya, menentukan pilihan, bukan. Tapi ketika hamma ahadukum bil amri, ingin melakukan suatu perkara. Nah, perkara ini perkara apa? Para ulama menjelaskan yang dimaksud perkara ini adalah perkara-perkara yang penting. Ya. Kalau perkaranya tidak penting, maka tidak perlu salat istikharah. Misalnya perkara tidak penting, ini di depan kita ada minuman. Mau minum istikharah? Enggak perlu. Karena kalau segala sesuatu istikharah jadi enggak bekerja kita. Tapi perkara-perkara penting yang bisa mengakibatkan hasil-hasil yang penting, nah ini perlu syarat istikharah. Seperti ngaji ini, Pak. Ini perkara penting. Ini perlu istikharah. Tadi sebelum duduk di sini sudah istikharah atau tidak? Kalau belum, ini berarti termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Kalau saya dulu ketika masih santri, sebelum duduk di majelis, mendengarkan kajian istikharah dulu. Nah, setelah lulus, kemudian mau mengajar, maka sholat istikharah dulu. Karena belajar atau mengajar ini termasuk perkara yang penting. Bahkan perkara yang besar di dalam agama Islam ini. Karena tingkatannya senilai dengan mujahid fisabilillah. Sehingga kalau saya sebut majelis ini adalah majelis mujahidin, tidak salah. Kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa beliau katakan tentang orang yang datang ke masjid untuk belajar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi, untuk belajar suatu ilmu kebaikan atau mengajarkan suatu ilmu kebaikan, li khairin yata'allamuhu aw yu'allimu, untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, fahuwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah, maka dia sederajat dengan orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Dan di sini Nabi mengatakan, siapa yang datang ke masjidku ini, tapi ini bukan batasan ya, bukan hasr. Datang ke masjid manapun juga, pokoknya kalau untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan, ini adalah setingkat mujahid. Berarti ini perkara yang besar, bukan perkara yang sepele. Karena itu perlu melakukan sholat istikharah sebelum kita melakukannya. Mungkin ada yang bertanya, ini kan kebaikan, kenapa sholat istikharah? Seolah-olah kita bingung apakah ini kita lakukan atau tidak, padahal kebaikan kan tidak perlu bingung. Nah, sekali lagi, sholat istikharah itu bukan untuk menentukan ketika kita bingung sama sekali. Ya. Tapi sholat istikharah, mari kita lihat doanya. Di dalam doa sholat istikharah, di sana ada kalimat, فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِي, maka mudahkanlah urusan ini untuk saya, gampangkanlah urusan ini untuk saya, berkahilah urusan ini untuk saya. Jadi tujuan dari sholat istikharah supaya kita mudah menjalankannya dan supaya kita dapat berkah. Maka majelis ilmu seperti ini kita hadiri dengan sholat istikharah jadi barokah. Tapi tanpa sholat istikharah mungkin kurang barokahnya. Ini pentingnya sholat istikharah sebelum melakukan perkara-perkara penting. Bahkan wallahu a'lam, saya belum mendapatkan penjelasan para ulama, tapi menurut saya pribadi, bahwasanya seorang suami ketika akan mendatangi istrinya, ini perkara penting menurut saya, Pak. Maka bagus kalau salat istikharah dulu. Salat istikharah sebelum mendatangi istri. Saya cari-cari belum ketemu perkataan ulama yang langsung mengatakan itu. Tapi karena di sini sudah dijelaskan bil amri, urusan apapun juga, pokoknya kalau urusan penting maka bagus dimulai dengan sholat istikharah. Nah, mengumpuli istri ini kan perkara penting ini, menghasilkan anak. Penting ini, perkara penting ini. Rasulullah SAW saja mengatakan tentang suami mendatangi istrinya. Beliau mengatakan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, setelah bismillah. Maka kalau membaca doa ini sebelum mengumpuli istri, maka apabila ditetapkan adanya seorang anak, anak tidak akan dimadzharati oleh setan selama-lamanya. Jadi perkara penting, karena menghasilkan sebuah seorang manusia yang manusianya adalah meneruskan kita. Nah, supaya barokah ini, maka dimulai dengan salat istikharah adalah bagus. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ini benar, maka datangnya dari Allah. Kalau ini salah, maka dari saya dan dari setan. Baik, kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, Rasul mengatakan salatlah 2 rakaat bukan salat fardu. Jadi salat sunnah apapun juga bisa kita niatkan untuk salat istikharah. Kita salat masuk ke masjid tahiyatul masjid sambil niatan istikharah, ini bisa. Kita salat duha sambil niatan istikharah, bisa. Kita salat apapun juga yang penting sunnah, maka bisa diniatkan untuk salat istikharah. Karena sholat istikharah ini bukan satu sholat yang berdiri sendiri, bukan. Berbeda dengan sholat maghrib, zuhur, asar, ini berdiri sendiri. Sehingga tidak bisa dikaitkan dengan sholat-sholat yang lain. Kita masuk ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, sambil diniatkan sholat subuh, tidak bisa. Sholat subuh ini sholat yang berdiri sendiri. Tidak bisa digabung-gabungkan dengan sholat yang lain. Tapi kalau salat istikharah ini tidak berdiri sendiri sehingga bisa digabungkan dengan salat yang lain, kita niatkan sambil istikharah. Maka menurut saya, wallahu a'lam bishawab, ya, paling bagusnya semua salat sunnah kita, semua salat sunnah kita niatkan untuk istikharah. Salat 2 rakaat sebelum duhur, niatkan istikharah. 2 rakaat setelah duhur, niatkan istikharah. 2 rakaat sebelum asar, niatkan istikharah. Loh, terus mau istikharah apa? Mungkin pertanyaannya begitu. Ya, kita pikirkan amalan apa yang akan kita lakukan yang penting. Membaca kitab, belajar, ini penting. Maka bagus untuk dimulai dengan istikharah. Seorang ulama mengatakan dalam salah satu kitab yang saya baca, kalau kita bingung mau istikharah apa, maka langsung kumpulkan aja semua amalan kita dalam satu hari. Ya Allah, amalan saya dalam satu hari ini, kalau memang baik untuk saya, maka mudahkan berkahi. Kalau memang jelek, maka simpangkan dari saya dan sulitkan saya darinya. Itu kalau kita bingung mau mengistikharahkan surah apa, amalan apa. Tapi kalau tidak bingung, ya per perkara kita istikharahi. Karena di dalam salat istikharah ini, sesuai sunnah Nabi disebutkan perkara apa. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, disebutkan. Ya. Karena itu di sini dituliskan dalam dua huruf. Ini maksudnya adalah tidak kita ucapkan hadzal amra, tapi urusannya apa disebutkan. Ya. Ini masih ukulangan. Atau jelek. Ya, ini termasuk suatu musibah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa khluf lana khairan minha. Alhamdulillah bisa hidup lagi ya. Mudah-mudahan tidak mati lagi, karena bisa merusakkan alat antum ini. Kita lanjutkan nih. Pelajaran ketiga. Salat istikharah ini caranya sangat mudah. Yang pertama salat 2 rakaat, tsumma kemudian liyaqul, hendaklah dia mengucapkan. Kata-kata tsumma ini menunjukkan bahwasanya doa diucapkan setelah selesai salat, bukan di dalam salatnya. Karena sebagian ulama mengatakan boleh dibaca doa istikharah ini sebelum salam, di dalam duduk tahiyat. Setelah membaca wirid tahiyat selesai, baru membaca doa salat istikharah. Tapi yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya doa istikharah ini dibacanya setelah salam. Dari mana? Dari kata-kata thumma. Karena thumma dalam bahasa Arab ini artinya kemudian, yang menunjukkan adanya jeda antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya. Kalau kita baca di dalam sholat kita, berarti kan tidak ada jedanya antara sholat dengan bacaan doa itu. Berarti tidak pakai thumma. Tapi faktanya di sini Nabi menggunakan kata-kata thumma. Ya, kemudian berarti setelah sholat. Ya, salam selesai, kemudian kita berdoa langsung. Allahumma inni astaghfiruka dan seterusnya. Apakah perlu untuk baca salawat dulu? Karena sabda Nabi mengatakan bahwasanya doa yang tidak diselawati tidak akan apa? Terkabulkan. Kita lihat dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u mahjubun, kullu du'ain mahjubun." Setiap doa itu terhalang, maksudnya tidak sampai kepada Allah, terhalang ya, sehingga tidak mustajab. Hatta yusalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dibaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya hasan. Nah, apakah gara-gara hadis ini berarti sebelum kita membaca doa istikharah, apakah kita selawat dulu? Ya. Jawabnya adalah selawatnya sudah tercukupi pada selawat di dalam sholat. Karena amalan kita ini nyambung, Pak. Sholat istikharah dengan doanya ini nyambung, ya. Bukan dua amalan yang berbeda. Tapi meskipun ini dua amalan, tapi dalam satu rangkaian. Nah, sehingga selawat yang kita ucapkan dalam doa tahiyat itu sudah mencukupi, maka selesai salam langsung saja kita ucapkan Allahumma inni astaghfiruka dan seterusnya. Kemudian mari kita terjemahkan secara cepat doa ini. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik, ya Allah sesungguhnya aku minta pilihan kepadamu dengan ilmumu. Nah, kata-kata minta pilihan Ini bukan berarti ketika bingung, tapi maksudnya pilihan apakah jadi dilakukan atau tidak. Kita mau berangkat umroh, apakah jadi umroh atau tidak? Mau berangkat melamar, apakah jadi melamar atau tidak? Mau berangkat mengajar, apakah jadi mengajar atau tidak? Mau berangkat bekerja, jadi bekerja atau tidak? Jadi berangkat atau tidak? Ini astaghfiruka, supaya barokah kerja kita. Wa astaghfiruka biqudratika, dan aku minta ketetapan dengan ketetapanmu. Ini terjemahan pertama. Karena kata-kata kudrah artinya ketetapan Allah, takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh juga diartikan wa astaghfiruka, dan aku minta kemudahan biqudratika, dengan kemudahan darimu. Dalam bahasa Arab biasa satu kata punya dua makna. Ini termasuk kata yang punya dua makna. Boleh diartikan ketetapan Allah atau kekuasaan Allah, boleh juga diartikan kemudahan dari Allah. Wa as'aluka min fadlikal 'azim, dan aku meminta kepada engkau dari karuniamu yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena sesungguhnya engkau itu maha mampu, aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau maha tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau lah zat yang senantiasa mengetahui barang-barang yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, apabila engkau mengetahui, anna hadzal amra, bahwasanya urusan ini, khairun li fi dini wa ma'ashi, baik untuk saya di dalam agama saya dan kehidupan saya. Wa ma'adi wa aqibati amri, dan juga ma'adi, tempat kembali saya, yaitu akhirat nanti, dan juga akhir urusan saya. Faqdirhu li, maka tetapkanlah urusan ini untuk saya. Kata-kata uqdur sama dengan tadi ya, bisa diartikan tetapkanlah, bisa juga diartikan mudahkanlah. Tapi untuk kalimat ini lebih baik diartikan mudahkan, tetapkanlah. Kenapa? Karena setelahnya sudah ada wa yassirhu li, dan mudahkanlah urusan ini untuk saya. Jadi artinya kalau uqdurhu kita artikan mudahkan, maka artinya sama dengan yassirhu. Berarti diulangi dua kali, ini untuk menguatkan ya, minta betul-betul supaya dimudahkan. Tapi kalau kita artikan berbeda, yaitu lebih lengkap berarti ya. Tetapkanlah urusan ini untuk saya, mudahkanlah urusan ini untuk saya. Wa barik li fihi, berkahilah urusan ini untuk saya. Nah, kata-kata hadzal amra kita ganti dengan urusan apa? Kalau misalnya mau melamar, ya berarti anna hadhil khidbata, bahwasanya lamaran ini ya. Kalau mau bekerja, anna hadzal syughla, bahwasanya kerja ini ya. Kalau tidak bisa bahasa Arab bagaimana? Pakai bahasa Jawa ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal qarjo. Enggak ada masalah. Enggak ada larangan membaca doa dicampur-campur begitu, karena sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini kan di luar salat, Pak. Enggak ada masalah doa dengan bahasa Jawa. Allahumma ya Allah in kun wa in kunta ta'lamuhu syarran li, apabila engkau itu mengetahui perkara ini jelek untuk saya. Fi dini wa ma'asi, dalam agama saya atau kehidupan saya. Wa ma'adi, dan tempat kembali saya. Wa akibati amri, dan akhir urusan saya. Fasrifhu anni, maka palingkanlah saya dari perkara ini. Wasrifhu anni, dan palingkanlah dia dari saya. Ketika kita berdoa seperti ini, hati kita harus netral, bebas dari tarikan-tarikan hawa nafsu. Jangan sampai kita berdoa tapi dalam hati pokoknya kudu. Nah, ini salah. Mau melamar seseorang perempuan, pokoknya kudu ini ya. Yang lainnya enggak. Nah, itu salah ya. Mestinya kita mau melakukan sesuatu, maka hati kita pokoknya pasrah kepada Allah. Allah yang akan ngatur ya. Karena kalau kita berdoa sementara kita ngatur hati kita sesuai hawa nafsu kita, enggak ada fungsinya nanti. Waqdur liyal khairah, dan tetapkanlah bagi saya kebaikan, atau mudahkanlah bagi saya kebaikan. Haitsu kana, di mana saja kebaikan itu berada. Summa raddini, kemudian puaskanlah saya bihi, dengannya. Nah, ini doa dibaca setelah selesai salam dari salat istikharah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, derajatnya sahih. Ketika kita membaca doa ini, apakah ada tanda-tanda bahwasanya Allah sudah memberikan kita jalan keluar dari apa yang kita lakukan? Para ulama mengatakan tidak harus ada tanda-tanda. Tidak harus seseorang setelah istikharah bermimpi, enggak ada. Ya. Maka seseorang istikharah menunggu mimpi itu salah. Tidak ada dalil sama sekali setelah istikharah akan muncul mimpi, enggak ada. Karena itu setelah istikharah kita jalan. Kalau mudah berarti Allah merestui itu. Kalau ternyata susah, tidak mudah, dipalingkan oleh Allah, berarti Allah tidak menghendaki itu. Karena sesuai dengan isi doa kita. Kalau memang baik ya Allah, mudahkan. Berarti kita jalan mulus. Kalau memang jelek, tidak baik untuk saya, meskipun bisa jadi baik untuk orang lain. Tapi tidak baik untuk kita, maka nanti kita akan dipalingkan oleh Allah dari perkara itu. Dan saya secara pribadi sudah mengalami tanda-tanda dari sholat istikharah ini, yaitu ketika mau menikah, ya. Karena saya ketika menikah itu tidak punya pikiran, Pak, menikah ini yang dinikahi siapa, pokoknya saya pasrahkan kepada orang tua, saya sudah siap nikah, tolong dinikahkan. Lah kamu mau nikah sama siapa? Enggak punya pikiran, pokoknya bebas saja, yang penting kriterianya begini, begini, begini. Nah, maka kemudian dipilihkan ini. Dipilihkan ini ternyata saya musyawarahkan kepada orang lain tidak pada tujuan. Tapi karena ini pilihan orang tua, ya mau enggak mau harus menerima. Maka bismillah jalan dengan sholat istikharah. Saya enggak tahu sholat istikharahnya sudah berapa kali, mungkin 100 kali nih, Pak. Karena setiap kali sholat sunnah niatkan istikharah. Sholat sunnah niatkan istikharah. Sebelum melangkah selama satu pekan, itu istikharah terus. Karena memang istikharah ini tidak ada batasnya. Ada hadis yang mengatakan apabila belum mantap, maka lakukanlah sholat istikharah sampai 7 kali. Ini hadis dhaif. Membatasi 7 kali ini hadis yang dhaif. Maka boleh kita istikharah terus, tidak ada masalah. Nah, kemudian setelah saya melangkah, ternyata Allah takdirkan tidak jadi itu pernikahan. Ini berarti menunjukkan bahwasanya itu tidak baik untuk saya. Kita harus rela betul-betul terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan isi doa kita. Doa harus sejalan dengan apa yang harus sejalan dengan apa yang kita yakini, ya. Jangan sampai kita meyakini sesuatu, mendoakan sesuatu, ya, tidak sejalan antara hati dengan lidah kita. Ini enggak benar, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sangat jelas sekali masalah doa ini. Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin dikabulkan oleh Allah. Kita tadi kan minta, ya Allah kalau urusan ini baik, maka mudahkanlah. Nah, ini berarti harus yakin akan dimudahkan oleh Allah kalau baik. Kita juga berdoa, ya Allah kalau ini jelek untuk saya, maka palingkan. Harus yakin juga bahwa kalau kita dipalingkan berarti itu yang jelek, ya, tidak baik untuk kita. Wa'alamu ketahuilah annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang sia-sia. Hadis riwayat Tirmidzi derajatnya hasan. Maka intinya antara hati dengan apa yang kita ucapkan harus sesuai. Jangan lari ke arah yang berbeda dari apa yang kita ucapkan. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Saya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu buku yang saya tulis dengan judul Ihya Us-Sunnah, menghidupkan sunnah, maka sholat istikharah ini saya masukkan di dalam buku itu. Kenapa? Karena kebanyakan kita sholat istikharah itu hanya pada perkara-perkara yang sangat dahsyat. Padahal tidak ada dalilnya sama sekali sholat istikharah untuk perkara yang sangat dahsyat itu enggak ada. Pokoknya al-amri, urusan apapun yang penting untuk kita, maka kita istikharahkan. Karena itu kalau kita lihat penjelasan-penjelasan para ulama, maka tampak sekali bahwasanya mereka itu sholat istikharahnya hampir setiap hari. Imam Bukhari misalnya, kan menulis kitab Sahih Bukhari, itu menulisnya satu persatu hadis. Sebelum menulis satu hadis, beliau mandi dulu. Setelah mandi, beliau sholat 2 rakaat. Ini sholat 2 rakaat pastinya sholat apa? Istikharah. Istikharah, apakah jadi hadis ini saya masukkan dalam kitab saya? Jadi, kemudian ditulis. Selesai itu, nah, mungkin besoknya lagi, ya, mandi, kemudian sholat 2 rakaat, nulis satu lagi hadis. Sehingga kitab Sahih Bukhari ini bertahun-tahun nulisnya, lama sekali. Ya. Saya lupa berapa tahun, tapi sangat lama sekali, karena memang cara beliau adalah berhati-hati sebelum menulis satu hadis, selalu mandi, selalu sholat. Nah, inilah apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Tidak harus perkara-perkara yang sangat-sangat dahsyat, enggak. Ya. Tapi pokoknya perkara yang penting, semua urusan, maka hendaklah kita lakukan salat istikharah padanya, termasuk kita ketika kita mau berangkat bekerja, mencari nafkah, ya, ini adalah sebuah amalan yang penting, termasuk kewajiban seorang laki-laki kepada anak istrinya, nah, ini penting untuk istikharah di dalamnya, wallahu a'lam bishawab. Karena itu kita hidupkan salat istikharah setiap hari kita, tiada hari tanpa salat istikharah, ya, tiada hari tanpa salat istikharah. Kemudian bab yang ke-16, salatut tasbih, salat tasbih. Salat tasbih disebut salat tasbih. Ini karena di dalamnya banyak membaca tasbih. Dan salat ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan salat ini termasuk amalan bid'ah, ada yang mengatakan salat ini termasuk amalan sunnah. Yang mengatakan ini amalan bid'ah karena mengatakan hadisnya dhaif, ya. Amalan yang didasari hadis yang dhaif ini bid'ah. Yang mengatakan ini salatnya sunnah berarti salat tasbih ini hadisnya sahih. Kita lihat misalnya Asy-Syaikhul Albani, ulama kontemporer, mensahihkan hadis ini. Berarti menurut teori beliau salat tasbih ini sunnah. Tapi kita lihat ulama yang lain mendhaifkannya. Kita lihat ulama yang zaman dahulu, Imam Tirmidzi mendhaifkan hadis ini. Demikian juga Al-Imam Al-Mundhiri. Tapi kita lihat ulama Ibnu Mubarak itu mengamalkan salat tasbih, berarti menunjukkan bahwasanya hadisnya sahih menurut beliau, ya. Nah, berarti terserah kita apakah kita mau mengikuti yang mendhaifkannya berarti tidak mengamalkan, atau mengikuti yang mensahihkannya berarti mengamalkan. Kalau saya pribadi, saya mengamalkan salat tasbih, ya. Meskipun saya tidak lihat dari guru-guru saya di pesantren yang mengamalkannya, tapi tidak ada masalah. Ijtihad menunjukkan bahwasanya boleh kita melakukan salat tasbih. Ibnu Mubarak saja melakukan salat tasbih, padahal Ibnu Mubarak itu sangat ketat sekali tidak mau melakukan hadis-hadis yang dhaif. Nah, kalau kita mau melakukan salat tasbih, silahkan, tata caranya sudah diringkas pada buku ini. Salatnya berisi 4 rakaat. Tiap rakaat membaca Al-Fatihah dan satu surat yang lain. Jadi jangan Al-Fatihah dan sebagian surat, tapi Al-Fatihah dan satu surat. Boleh Al-Ikhlas yang pendek-pendek, boleh juga yang panjang-panjang. Kemudian setelah selesai membaca surat, langsung membaca 15 kali wirid yang disebut wirid Al-Baqiyatu Shalihat, yaitu isinya tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. 4 wirid ini disebut Al-Baqiyatu Shalihat. Boleh juga kita sebut tasbih, salat tasbih, ya, karena diawali dengan subhanallah, diawali dengan tasbih. Maka seolah-olah yang lainnya itu hanya ikutan saja, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 15 kali, Pak. 15 kali untuk ketika berdiri saja. Adapun setelah itu tidak 15 kali, tapi 10 kali. Maka ruku membaca wirid di atas 10 kali. I'tidal membaca wirid tersebut 10 kali. Sujud membaca wirid tersebut 10 kali. Duduk di antara dua sujud, membaca wirid tersebut 10 kali. Sujud kedua, membaca wirid tersebut 10 kali. Nah, kemudian nomor 8, ini yang berbeda dari sholat yang lain. Biasanya setelah sujud kedua, kita kan langsung berdiri. Tidak ada duduk istirahat lamanya, enggak ada. Tapi dalam sholat tasbih ini, sebelum bangkit ke rakaat berikutnya, maka kita duduk istirahat sebelum bangkit, juga membaca wirid tersebut 10 kali. Nah, ini yang berbeda dari salat-salat yang lain. Dan apabila ini berbeda, maka jangan dipermasalahkan. Karena memang salat-salat khusus itu biasanya mempunyai formasi yang berbeda dari salat yang biasanya. Misalnya salat gerhana berbeda dari biasanya. Salat Idul Fitri, Idul Adha, takbirnya lebih banyak daripada biasanya untuk mayoritas para ulama. Kemudian salat khauf, salat karena kondisi takut, kondisi perang, juga formasinya berbeda dari salat biasanya. Ini wajar, ya. Maka ini tidak usah dipermasalahkan, ya, karena memang dalilnya sahih. Nah, kesimpulannya, dalam satu rakaat kita membaca wirid tersebut Al-Baqiyatu Shalihat sebanyak 75 kali totalnya. Salat ini dilakukan satu kali tiap hari, atau tiap pekan, atau tiap bulan, atau tiap tahun, sesuai dengan kemampuan kita. Jika tidak mampu, ya minimal dilakukan satu kali seumur hidup kita. Fadilahnya adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa kita setinggi gunung atau sebesar gunung, ya. Hadisnya sahih. Nah, prakteknya ketika kita melakukan sholat tasbih ini, seringkali kita lupa, Pak. Setelah rukuk, kita membaca zikirnya rukuk, tidak membaca baqiyatus sholihat. Karena sudah bertahun-tahun kita sholat rukuk membaca zikir rukuk, ya subhana rabbiyal azim. Kemudian i'tidal. Nah, bagaimana kalau lupa, ini solusinya gimana? Nah, di sini sudah dijelaskan para ulama, jika lupa membaca wirid di atas bisa diganti pada gerakan setelahnya, ya. Kalau pada waktu rukuk tidak membaca apa-apa kecuali zikir rukuk yang biasanya, enggak ada masalah, enggak usah balik rukuk, enggak usah, ya. Tapi ketika kita i'tidal berarti kita double bacanya, 20 kali membaca baqiyatus sholihah. Kemudian saat duduk tahiyat, maka wirid tersebut dibaca setelah membaca wirid tahiyat. Karena wirid tahiyat ini sifatnya bukan sunnah, tapi wajib. Berbeda dengan wirid pada saat rukuk, wirid pada saat sujud. Ini hukumnya hanya sunnah saja. Sehingga tidak harus dibaca. Tapi memang di dalam sholat tasbih ini, ini bacaan-bacaan yang biasanya kita ganti dengan bacaan-bacaan al-baqiyatus sholihah. Selain duduk tahiyat, maka pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya pada waktu duduk tahiyat, wirid tahiyat tetap dibaca, at-tahiyatulillah dan seterusnya sampai akhir, baru setelah selesai baru membaca baqiyatus sholihah 10 kali. Nah, salat ini dilakukan langsung 4 rakaat boleh, atau salam setiap 2 rakaat juga diperbolehkan. Kalau melihat kepada zahir hadis itu 4 rakaat langsung. Tapi kalau melihat kepada fatwa-fatwa para ulama, termasuk juga Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menghasungkan bahwasanya sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Enggak peduli siang, enggak peduli malam, pokoknya sholat sunnah 2 rakaat salam. Jadi mereka mengembalikan hadis-hadis semacam ini kepada hadis yang umum, yang mengatakan bahwasanya sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rasulullah SAW bersabda, salatul layli wan nahari masna masna. Salat baik pada waktu malam maupun pada waktu siang, maksudnya salat sunnah, ya. Itu masna 2 rakaat salam, masna 2 rakaat salam. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Salat pada waktu malam dan pada waktu siang, masna masna. Maka diperbolehkan kita salat tasbih ini salam tiap 2 rakaat. Tapi boleh juga langsung 4 rakaat. Nah, kalau langsung 4 rakaat, maka ada 3 cara seperti yang sudah kita jelaskan dulu. Pertama, boleh langsung 4 rakaat tanpa ada tahiyat, tanpa ada tahiyat awal kecuali tahiyat di akhirnya. Cara yang kedua, 4 rakaat yaitu dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cara yang ketiga, 4 rakaat yaitu dengan cara duduk tahiyat awal sebagai pemisahnya, bangkit lagi tambah 2 rakaat. Tayyib. Kemudian di dalam salat tasbih ini tidak ada penjelasan kapan waktunya, sehingga diperbolehkan siang, diperbolehkan juga malam. Tapi lebih utamanya malam hari, ya. Karena 24 jam ini waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Maka salat tasbih ini paling bagusnya di sepertiga malam terakhir. Tapi seandainya kita lakukan pada waktu siang, seperti beberapa orang kita lihat salat tasbihnya itu dilakukan ketika menunggu Jumatan, ya. Datang ke masjid jam 11. Nah, ini waktunya lama, longgar, bisa untuk salat tasbih, ya. Maka mereka lakukan salat tasbih. Bagus, enggak ada masalah, siang hari tafadhol, ya. Karena Nabi tidak menentukan kapan waktunya. Nah, salat tasbih ini termasuk perkara yang penting dilihat dari dua sisi, ya. Pertama, salat tasbih ini merupakan wasiat Nabi langsung kepada pamannya. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai pamanku, maukah saya berikan hadiah kepadamu? Ya. Hadiah itu apa? Hadiah ternyata diajari salat tasbih. Nah, ini seseorang kepada pamannya ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Ya. Karena dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan antara seorang paman dengan bapak. Ya. Sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ammar rajul, sesungguhnya paman seseorang, maksudnya paman dari pihak bapak, ya, bukan dari pihak ibu, itu adalah sinu abi, itu semisal dengan bapaknya sendiri. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, ini Abbas, paman Nabi, ini dari pihak bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bapaknya Nabi kan Abdullah bin Abdul Muttalib. Abbas ini juga Abbas bin Abdul Muttalib, sama-sama putranya Abdul Muttalib. Nah, beliau suatu saat memberikan hadiah kepada Abbas, hadiah khusus salat tasbih ini. Nah, Maka ini perkara yang penting, ya. Karena Nabi sangat memperhatikan kepada pamannya sebagaimana beliau sabdakan tadi, ya. Paman sama dengan bapaknya sendiri. Kemudian sisi yang kedua menunjukkan fadilahnya, pentingnya salat tasbih ini dilihat dari fadilahnya. Fadilahnya adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita, ya. Supaya diampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita kan banyak, ya. Setiap hari kita numpuk-numpuk dosa sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar." Kalian itu setiap hari numpuk-numpuk dosa, melakukan dosa, ya. Maka perlu untuk kita melakukan salat tasbih menghapuskan dosa-dosa kita. Baik, kalau kita tidak yakin dengan kesahihan salat tasbih, ya, tidak mau melakukan salat tasbih, silakan, tidak ada masalah. Tidak semua ulama melakukan salat tasbih. Tapi yang saya jadi pedoman untuk melakukan salat tasbih ini, yaitu tadi, Al-Imam Ibnu Mubarak. Beliau terkenal sangat keras tidak mau pakai hadis dhaif. Beliau mengatakan, "Lana fi sahihil hadithi syughlun." Kita sudah tersibukkan melakukan hadis-hadis yang sahih. Enggak perlu hadis yang dhaif. Sudah lelah mengamalkan hadis yang sahih. Hadis yang dhaif enggak punya kesempatan. Ya. Tapi ternyata beliau amalkan salat tasbih. Menunjukkan bahwasanya salat tasbih hadisnya sahih menurut beliau, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau kita tidak melakukan salat tasbih, maka bagaimana cara menghilangkan dosa-dosa kita? Ya, poin yang ke-17 jawabannya, salat taubat. Monggo. Semua wirid di dalam salat tasbih ini dilenyapkan, Pak, diganti dengan bacaan tasbih tadi. Kecuali wirid-wirid yang wajib. Nah, wirid yang wajib adalah membaca Al-Fatihah dan surat tadi, ya, karena sesuai dengan lafal hadisnya seperti itu. Kemudian pada saat tahiyat, ya, tahiyat ini termasuk wirid yang wajib, maka jangan ditinggalkan. Tapi yang lain-lainnya ditinggalkan. Ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, terus baca ini, ya. Tidak pakai mil as-samawati dan seterusnya itu. Ya. Oke. Karena sami Allah ini kan wirid intiqalnya, ya. Wirid berpindahnya sama dengan takbir, ya. Ketika kita rukuk kan Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar ini tetap dibaca karena ini wirid berpindahnya, ya. Maka dalam iktidal kita ucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, terus langsung kepada bacaan baqiyatus shalihat. Setelah kita lanjutkan salat taubat. Salat taubat yaitu salat yang dilakukan oleh seseorang untuk menghapuskan dosa-dosa yang dia telah menyesal darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin," tidak ada seorang hamba, "yughnibu dhanban," yang melakukan satu dosa, "fayatawadda," lalu dia berwudu, "fayuhsinu tuhur," lalu dia membaguskan bersucinya alias wudunya, "thumma yaqumu fayusalli," kemudian dia berdiri salat rak'ataini dua rakaat, "thumma yastaghfirullah bidzalika dzanbi," kemudian dia minta ampun kepada Allah dengan sebab dosa tadi, "illa ghafarallahu lahu," kecuali pasti Allah mengampuni dosa tersebut. Hadis riwayat Imam 4 dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan adanya salat taubat, yaitu salat yang dilakukan setelah melakukan dosa dan menyesal darinya. Caranya tidak lain dengan salat-salat biasa. Pertama berwudu dengan baik, ya, seperti itu salat-salat biasa juga begitu. Kemudian berdiri salat dua rakaat seperti salat-salat yang lain juga begitu. Nah, selesai salat kemudian salam, maka kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya tidak disebutkan berapa kali, maka bebas, ya. Paling bagusnya ya lebih dari 3 kali. Karena di dalam salat Nabi mengajarkan minimal 3 kali, ya. Berarti untuk istighfar ini ya lebih baiknya lebih dari 3 kali. Adapun salat taubat dengan cara-cara tertentu atau bacaan-bacaan tertentu atau waktu-waktu tertentu, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif, tidak dapat dijadikan sebagai hujah dan tidak usah diamalkan. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada dalam buku-buku yang tersebar di Indonesia, ya, salat taubat bacanya harus ini, waktunya harus ini, caranya harus begini, itu enggak ada, ya. Yang ada adalah sholat dua rakaat bebas kapan saja waktunya, bacanya juga bebas terserah. Tidak ada bacaan-bacaan yang ditentukan sama sekali oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam Islam ini, Pak, kalau ada dalil yang umum itu jangan mengkhusus-khususkan kecuali harus ada dasarnya. Demikian juga sebaliknya, kalau ada dalil yang khusus maka jangan diumum-umumkan kecuali kalau ada dasar yang menjadi landasannya. Seperti misalnya zakat. Rasulullah SAW menetapkan zakat jangan diambil dari tanaman, zakatnya jangan diambil kecuali 4 hal. Ya, 4 hal disebutkan oleh Nabi. Gandum biasa, gandum yang mewah, gandum yang mahar ya. Kemudian kismis atau anggur ya. Kemudian kurma. 4 ini saja. Berarti jangan diluas-luaskan kepada yang lain, karena Nabi sudah mengkhususkan itu saja. Maka tidak ada zakat semangka, enggak ada. Zakat lombok, enggak ada ya. Kalaupun ada, itu nanti ketika diperdagangkan. Ini jadi zakat perdagangan namanya ya. Tapi kalau zakat lombok enggak ada sama sekali ya. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya 4 ini kalau kita lihat, ini semuanya adalah makanan pokok dan semuanya bisa disimpan. Sehingga mereka mengatakan apapun makanan pokok dan bisa disimpan itu bisa disamakan hukumnya dengan 4 barang ini. Nah, ini berarti melarikan dari dalil yang khusus kepada yang lain, tapi ada landasannya, yaitu qiyas ya, disamakan ya. Maka meskipun dalam hadis itu enggak ada zakat beras, tapi para ulama katakan ada zakat beras. Kita menanam padi ya, ada zakatnya. Kenapa? Karena itu adalah makanan pokok kita. Sama dengan gandum, makanan pokoknya orang Arab ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang lain-lainnya enggak usah ya. Yang bukan makanan pokok, yang enggak bisa disimpan, enggak usah dizakati. Kita masak misalnya nasi goreng 5 tong. Ini enggak ada zakatnya, Pak. Nasi goreng enggak ada zakatnya. Lu nasi kan makanan pokok, iya, tapi nasi goreng enggak bisa disimpan. Enggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya yang bisa disimpan makanan pokok itu. Nah, demikian juga di sini, amalannya salat taubat itu tidak ada kekhususan. Pokoknya salat secara umum 2 rakaat. Ya, maka jangan dikhusus-khususkan ya. Mengkhususkan seperti itu perlu dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir nomor 18, salat ketika menghadapi kesulitan. Oh, masih ada lagi ya, salat khusyuk. Baik, salat menghadapi kesulitan dalilnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah idza hazabahu amrun, apabila menyusahkan beliau suatu perkara yang berat, shalah, maka beliau itu salat sunnah 2 rakaat ya. Salat gitu aja ya, tapi boleh kita lakukan salat sunnah 2 rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Jadi salat adalah solusi semua problem hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita mengadukan problem hidup kita. Kalau salat kita jadikan sebagai solusi untuk problem kita, maka sangat cepat sekali Allah akan memberikan solusinya tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikannya di dalam Al-Qur'an. Bahkan 2 kali. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini kan 2 kali Pak dalam Al-Qur'an. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian itu, bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Dan sungguh amalan itu sangat berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Ini surat Al-Baqarah ayat 45. Kemudian disebutkan lagi oleh Allah pada Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya kita minta tolong kepada Allah supaya cepat pertolongan turun, maka hendaklah melakukan salat. Karena di sini dikatakan innallaha ma'a, sesungguhnya Allah itu bersama. Maksudnya bersama adalah akan memberikan pertolongan. Istilahnya para ulama adalah ma'iyatun nasri, kebersamaan dengan pertolongannya. Bukan zatnya nempel dengan kita, bukan ya. Tapi Allah akan menempelkan pertolongannya kepada kita. Maka cepat sekali sholat ini mendatangkan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita lihat biografi-biografi para ulama, segala urusan susah mereka larinya sholat. Segala urusan penting larinya sholat. Anas bin Malik dikabari, kebunmu kering, langsung sholat 2 rakaat. Selesai sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, turun hujan. Hujannya hanya di depan atau di atasnya kebun beliau saja. Nah, ini pertolongan yang sangat cepat turun kepada para wali-wali Allah ketika mereka melakukan sholat ini, karena hubungannya langsung sangat dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin perlu proses baik ya. Jadi jangan mengharapkan seperti Anas bin Malik, sholat dua rakaat, angkat tangan langsung solusi datang. Tidak harus seperti itu. Ya. Kalau memang kita keimanannya seperti Anas, bisa seperti itu. Tapi keimanan kita di bawahnya Anas bin Malik sangat jauh, ya. Sehingga perlu menunggu juga untuk datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan tidak muncul pertolongan, yang penting kita sudah melakukan sunnah Nabi, yaitu kana idza hajabahu amrun shalla. Urusan apapun menyusahkan hati kita, sholat. Insya Allah jadi sejuk, tenang hati kita. Berikutnya, sholat khauf. Sholat khusuf. Khusuf juga bisa disebut dengan khusuf. Sebagian ulama menyamakan, sebagian ulama membedakan. Kalau menyamakan, berarti khusuf dan khusuf bisa digunakan untuk gerhana matahari dan bulan. Kalau membedakan, maka khusuf ini maksudnya adalah untuk gerhana matahari. Sementara khusuf pakai khok, ini untuk gerhana bulan. Kenapa dibedakan? Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan pada surat apa? Pada surat Al-Qiyamah, ayat yang ke-8. Wa khasafal qamar. Dan terjadi khusuf pada bulan. Berarti untuk bulan pakai khok, khusuf. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, ternyata kadang-kadang Nabi memakai khusuf atau khusuf untuk dua-duanya. Sehingga dua-duanya sama. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Bahwasanya khusuf dan khusuf tidak usah dibedakan. Karena fakta dalam hadis-hadis, Nabi menyamakan penggunaannya. Nah, Rasulullah SAW, dalil tentang salat khusuf dari beliau, ini ada dua macam. Pertama, dalil perbuatan beliau. Dalil perbuatan beliau hanya satu kali. Ketika terjadi gerhana matahari, ketika anak beliau dari Maria wafat, yang namanya Ibrahim, ya. Maka terjadi gerhana, kemudian beliau melakukan sholat khusuf matahari, gerhana total waktu itu, dan beliau melakukannya pada waktu duha, pada waktu yang sangat panas sekali, sehingga beberapa sahabat Nabi pada waktu sholat kemudian pingsan, ya. Sambil mereka membawa air, maka sambil sholat sambil menumpahkan air pada tubuhnya, ya, supaya seger lagi. Nah, kemudian dalil yang kedua adalah sabda beliau. Karena setelah beliau selesai salat, beliau berdoa. Beliau apa? Berkhutbah. Nah, dalam khutbahnya beliau mengatakan inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, la yang kasifani limawati ahadin wala lihayati, tidak terjadi gerhana karena mati seseorang atau lahir seseorang. Walakinnahuma ayatani min ayatillah, tapi keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda Allah. Yukhawifullahu bihima ibadah, Allah menakut-nakuti dengan gerhana itu hamba-hambanya. Fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihat hal itu. Dalam hadis yang lain ada tambahan, fa idza ra'aitum syai'an min dzalik, kalau kalian melihat sesuatu dari gerhana itu. Kata-kata syai' ini dalam bahasa Arab adalah untuk menunjukkan arti yang sangat umum, ya. Berarti gerhana tidak harus total. Gerhana apapun, pokoknya betul-betul terjadi gerhana, maka kita disunahkan untuk sholat gerhana. Karena itu wajar kalau di masa Nabi, gerhana yang beliau lakukan, sholat gerhana beliau lakukan hanya satu kali. Gerhana matahari total. Lain-lainnya enggak. Kenapa? Ya karena enggak tampak. Mungkin orang-orang pada waktu itu tidak memperhatikan, sehingga tidak tampak. Tapi kalau total ini kan tidak memperhatikan pun kan tampak, Pak. Karena gelap semuanya. Nah, maka kalau di masa kita, karena sudah ada teori yang modern, sehingga gerhana itu bisa diketahui kapan datangnya, sehingga meskipun gerhananya sangat sedikit, ya, dengan teori itu kita bisa mengetahui, oh ternyata betul ada gerhana. Ya. Kita pakai teropong bisa terlihat, ya. Kita pakai kacamata hitam bisa terlihat, tapi kalau tanpa kacamata hitam nggak terlihat. Nah, itu gara-garanya kenapa di masa Nabi hanya satu kali sholat gerhana. Nah, beliau mengatakan fa idza ra'aitum syai'an min dzalik, kalau melihat sesuatu saja dari gerhana itu, fasallu salatlah, wad'u dan berdoalah, hatta yang kasyifa ma bikum, sampai tersingkap lagi apa yang mengenai kalian, alias gerhananya sudah selesai. Nah, dari hadis ini para ulama mengatakan salat gerhana itu bisa dilakukan ketika gerhananya itu kulli, semuanya total, ya, atau ketika gerhananya itu juz'i, sebagian saja, ya, tidak gerhana total. Wallahu ta'ala ala bisawab. Jadi tidak harus persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi meskipun hanya satu kali seumur hidupnya salat gerhana, enggak apa-apa kita berkali-kali, ya. Karena memang berbeda kondisi antara di masa beliau dengan kondisi di masa kita, ya. Wallahu ala bisawab. Dan kemudian, oh ternyata masih banyak ini salatnya, Pak. Kita cepatkan saja supaya khatam. Nomor 20, salat Id. Salat Id ini diperselisihkan oleh para ulama, hukumnya wajib atau sunnah. Yang mengatakan sunnah mengatakan bahwasanya salat Id ini tidak termasuk 5 waktu. Padahal Nabi ketika ditanya oleh orang Arab desa, dia mengatakan bahwasanya salat yang wajib untuk kamu hanya 5 waktu. Selain itu sunnah untuk kamu. Maka salat Id termasuk salat sunnah. Apabila kita tidak melakukannya, tidak berdosa sama sekali, meskipun pahala kurang sangat banyak. Nah, untuk yang mengatakan wajib, Rasul bersabda, wajibal khuruj, wajib untuk keluar. Untuk siapa yang keluar? Ala kulli dzatin nifaq, untuk setiap perempuan. Dzatin nifaq itu artinya setiap yang memiliki stagen, tali pada perutnya itu. Maksudnya adalah perempuan, karena perempuan pada waktu itu semuanya pakai itu. Fil idaini, pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Para ulama mengatakan wajibal khuruj, wajib keluar. Kalau salat Idnya ini tidak wajib, maka tidak mungkin keluarnya wajib. Kalau keluarnya wajib, berarti salat Idnya juga wajib. Nah, ini adalah istidlal mereka yang mengatakan salat Id hukumnya adalah wajib. Demikian juga mereka mengatakan salat Id wajib karena salat Id ini bisa menggugurkan kewajiban salat Jumat. Kalau kita sudah salat Id pada waktu salat Id itu terjadi pada hari Jumat, maka boleh siangnya kita tidak menghadiri salat Jumat, tapi diganti dengan duhur menurut mayoritas para ulama. Jangan juga menggugurkan duhurnya, karena itu pendapat kecil yang tidak kuat. Pendapat sebagian kecil ulama yang tidak kuat. Saya karena itu kuat juga pendapat yang mengatakan bahwasanya salat Id ini adalah wajib. Tapi kita masukkan salat Id ini di dalam buku kamus salat sunnah karena mayoritas para ulama mengatakan salat Id hukumnya adalah sunnah. Mayoritas ulama yang mengatakannya. Kalau dalam mazhab Ahmad, nah maka salat Id ini beberapa ulama Hambali mengatakan hukumnya adalah wajib. Tapi berikutnya Pak, salat sepulang dari salat Id. Ini termasuk sunnah Nabi yang sudah jarang dilakukan orang. Kana la yusalli qabla al-Id syai'an. Nabi tidak salat sebelum salat Id sama sekali. Fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain. Kalau sudah pulang ke rumah, salat 2 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id, derajatnya sahih. Karena itu jangan lupa untuk mengamalkan salat sunnah ini nanti. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, kemudian ditutup dengan salat Id. Saya pesankan kepada saya sendiri, demikian juga kepada semuanya, untuk tidak meninggalkan salat sunnah ini. Kebanyakan orang, rata-rata orang pulang dari salat Id langsung buka lodong, ya, makan-makan. Nah, kita enggak. Pulang dari salat Id langsung, ya, ambil sajadah atau apalah untuk alat salat, ya, kemudian kita salat di tempat yang bersih. Nah, setelah itu baru silahkan bebas mau apapun juga. Dalam sebuah hadis disebutkan hari raya adalah hari makan, hari minum, hari zikir, hari kumpul suami istri. Tapi kumpul suami istri ini tambahan yang dhaif. Yang sahih cuma 3 tadi, ya. Makan, minum, zikir, dah titik. Tapi untuk sekumpul enggak ada masalah. Karena hari senang. Dan kemudian bab yang kedua-dua. Salat sepulang dari safar. Termasuk saya ini kan safarnya ke Jogja. Pulang, nah maka disunahkan sholat. Sholatnya di mana? Ka'ab bin Malik mengatakan adalah Nabi SAW apabila datang dari safar, maka beliau memulai dengan masjid, maksudnya Masjid Nabawi, lalu beliau sholat di dalamnya, baru kemudian masuk ke dalam rumah beliau. Nah, maka sunnah ini bagus untuk kita lakukan setiap kali kita safar, ya, mampir di masjid kampung kita, ya, kemudian sholat di situ 2 rakaat, baru kemudian pulang ke rumah. Ini juga termasuk sunnah yang jarang dilakukan orang. Rata-rata orang, ya, karena sudah lelah, langsung aja pergi ke rumahnya. Tapi seandainya kita bisa melakukan sunnah ini, lebih bagus. Ya. Karena Rasul pun juga lelah. Rasul ini kan safarnya jauh-jauh biasanya. Safar perang, safar haji, semuanya jauh. Ya. Gak ada yang dekat. Ya. Kalaupun dekat, perang Khandaq. Tapi itu bukan safar itu. Kalau dalam hadis ini disebutkan safar. Kemudian bab yang ke-23. Salat istisqa, salat minta hujan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan mutawadhi an tawadhu, mutabadzilan, yaitu memakai baju yang tidak indah atau tidak mewah atau tidak baru, ya. Karena tujuannya adalah untuk tazallul, ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menampakkan keindahannya. Mutakhashian, dalam keadaan khusyuk, mutarassilan, dalam keadaan pelan-pelan jalannya, mutadorrian, dalam keadaan menampakkan ketundukan kepada Allah. Salatnya 2 rakaat sebagaimana salat di dalam salat Id, lam yahtub khutbatakum hadhihi. Tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Maksudnya khutbah kalian panjang-panjang, sekarang enggak ya. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Beliau pada waktu salat istisqa cuma mengucapkan kalimat yang ringkas sekali. Beliau mengatakan, sesungguhnya kalian mengadukan kepada kami, kepada saya, bahwasanya kalian kekeringan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berdoa. Maka kita berdoa kepada Allah. Sekitar itu aja. Jadi khutbahnya hanya 3 kalimat sekitarnya. Tidak panjang-panjang. Yang panjang adalah doanya. Setelah beliau berkhutbah, ringkas 3 kalimat sekitarnya, ya kemudian beliau memulai doanya. Nah, di dalam memulai doanya, ini masih menghadap kepada jamaah. Masih di atas mimbar. Nah, ini bedanya salat istisqa dengan salat Idul Fitri, Pak. Kalau salat Idul Fitri, Idul Adha, kita keluar ke lapangan tanpa mimbar. Tapi kalau salat istisqa, kita keluar ke lapangan pakai mimbar. Siapkan mimbar di situ. Kemudian imamnya naik mimbar. Setelah naik mimbar, kemudian ceramah. Ceramah ringkas 3 kalimat tadi sekitarnya, ya. Kemudian langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan yang kedua. Kalau salat Idul Fitri, kita salat dulu, ya. Kemudian baru ceramah. Tapi kalau salat istisqa, maka Nabi datang langsung naik mimbar, kemudian ceramah, kemudian berdoa, baru kemudian turun, kemudian salatnya. Tapi boleh juga dibalik. Salat dulu, setelah salat baru kemudian ceramah, berdoa. Gak ada masalah. Akan tapi yang terkenal adalah, riwayat yang lebih terkenal adalah, beliau memulai dulu dengan ceramah dan doanya, baru kemudian turun salatnya. Baik, di dalam salat istisqa, kalau kita kumpulkan semua dalil-dalilnya, maka salat istisqa ini bisa kita bagi menjadi 3. Ya. Secara ringkas bisa kita bagi menjadi 3. Pertama, salat istisqa yang dilakukan di lapangan seperti salat Id, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, kama yusalli fil Id, sebagaimana beliau salat di dalam salat Id. Ya, artinya dilakukan di lapangan seperti biasanya salat Id. Kemudian baru doa istisqa atau istisqa sebelumnya. Kemudian cara yang kedua, salat istisqa dengan cara digabungkan dengan khutbah dan salat Jumat. Sehingga ketika kita naik mimbar khutbah Jumat, maka kemudian ditutup dengan doa istisqa, kemudian salat Jumat. Nah, ini sudah cukup sebagai salat istisqa. Cara yang ketiga, istisqa dilakukan dengan cara berdoa saja, tidak ada salat di dalamnya. Enggak ada masalah. Karena suatu hari Rasulullah SAW duduk-duduk di masjid bersama para sahabatnya, ibu-ibu datang ke masjid sambil nangis. Nah, maka ini kalau ibu-ibu nangis itu ada dalilnya. Perempuan nangis ada dalilnya. Ini ibu-ibu datang ke masjid nangis mereka. Lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah sudah lama kekeringan, doakan. Rasulullah angkat tangannya. Berdoa kepada Allah SWT, minta istisqa, ya, minta hujan. Karena itu salat istisqa boleh disertai dengan salat, boleh juga tanpa disertai dengan salat. Terakhir, Pak, sebagai penutup, salat di tempat walimah, dan ini adalah salat yang didasari oleh pendapat yang dhaif, sehingga meskipun dimasukkan dalam buku ini tidak usah diamalkan. Dimasukkan dalam buku ini tidak untuk diamalkan, Pak, untuk diketahui saja. Oh, ada toh pendapat seperti ini. Rasul bersabda, idza du'iya ahadukum ila ta'am, apabila seseorang diundang untuk mendatangi makanan, maksudnya walimah, fal yujib, maka hendaklah dia mendatangi makanan tersebut. Fa in kana muftiran falyakul, kalau dia sedang tidak puasa silakan makan. Tapi perintah makannya tidak wajib, karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan insya'a akala wa insya'a taraka, ya. Apabila dia mau silakan makan, kalau tidak mau silakan tidak makan. Wa in kana shaiman, kalau dia sedang puasa, fal yusalli, maka hendaklah dia salat, menurut sebagian kecil ulama. Ataupun mayoritas para ulama mengatakan fal yusalli, hendaklah dia itu mendoakan. Nah, tafsir yang benar untuk kata-kata fal yusalli adalah mendoakan. Kenapa? Dalam hadis yang lain sangat jelas fal yad'u, ya, hendaklah dia mendoakan. Nah, maka ini tafsir hadis dengan hadis. Sehingga kalau diartikan fal yusalli ini salat, maka menyimpang dari tafsir hadis yang lainnya. Ya. Karena itu yang lebih kuat adalah bukan salat tapi mendoakan. Tapi seandainya ada orang melakukan salat ketika diundang walimah dan dia sedang puasa tidak makan, maka itu pendapat dia, ya, terserah. Sebagian ulama memang juga berpendapat seperti itu, tujuannya adalah supaya turun berkah. Karena dengan sholat ini turun berkah. Ya. Supaya orang-orang yang ada di walimah tadi semuanya mendapatkan berkah dari sholat kita. Ya. Jadi sekali lagi, nomor 24 ini sekedar dituliskan di sini untuk pengetahuan, tidak untuk diamalkan. Karena mengamalkannya termasuk mengamalkan berdasarkan pendapat yang sangat-sangat lemah. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dengan ini sudah kita selesaikan secara ringkas buku Kamus Salat Sunnah 24 jam. Mudah-mudahan apa yang baik di dalamnya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya, sehingga kita termasuk ahlu sunnah yang betul-betul ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada benarnya maka dari Allah, apabila ada salahnya maka dari saya atau dari setan, dan kita minta ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, telah selesai kajian pada pagi siang hari ini. Jadi kalau mengatakan kepada Ustaz Husaidan, untuk selanjutnya, kami persilakan monggo Bapak Ibu jamaah yang mengajukan pertanyaan. Sesi kemudian telah sesi tanya jawab. Bisa dengan mengumpulkan kertas yang sudah kita bagikan, atau mungkin bersuara apa ada yang mau mengajukan secara lisan, baik persilakan. Oke, monggo. Di bagian masyarakat kita ini, ketika saudara-saudara kita mau naik haji, ini ada sholat sunnah sebelum berangkat haji, atau ketika kita lebih tepatnya mungkin sholat sunnah sebelum safar. Kalau tadi yang dicontohkan Nabi SAW adalah sholat sunnah sesudah safar. Nah, apakah ada dalilnya ketika kita mau berangkat safar itu kita sholat sunnah dulu dengan niat untuk sunnah sebelum safar? Yang saya dapatkan penjelasan dari para ulama-ulama kita, disunnahkan kita sholat sebelum safar, yaitu sholat istikharah. Bukan sholat sunnah sebelum safar, tapi sholat sunnah istikharah. Adapun sholat sunnah sebelum safar, saya belum pernah dapatkan sama sekali. Kalaupun ada, hadisnya dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan saya carikan insya Allah hadis yang dhaif yang menunjukkan adanya sholat sunnah sebelum bersafar. Akan tapi hadisnya baik. Monggo, Pak. Iya. Oh iya, tapi di rumah, Pak. Iya. Iya, di rumah juga ada. Tapi itu bukan safar itu, Pak. Keluar dari rumah masuk rumah. Jadi konteksnya bukan safar. Sehingga keluar kemanapun, meskipun dekat ya, seperti keluar kerja, ya, itu kita disunahkan untuk sholat sunnah. Nah, adapun yang dilakukan di masyarakatnya gimana, Pak? Di masjid? Di masjid. Iya. Kalau yang dari rumah sudah berangkat, kemudian sudah masjid, sholat berangkat, kemudian langsung ke berangkat. Iya. Nah, itu yang saya belum menemukan dalilnya. Ya. Kalau di dalam rumah, sebelum kita keluar memang ada, tapi tidak harus apa. Nah ini, Pak, sholat sunnah sebelum safar yang dalilnya dhaif ini. Ma khallafa 'abdun 'ala ahlihi, tidaklah seorang hamba meninggalkan untuk keluarganya afdhala min raka'ataini, yang lebih utama daripada melakukan sholat dua rakaat. Yarka'u huma indahum, yang dia lakukan sholat itu pada mereka di kalangan keluarganya. Hina yuridu safaran, ketika dia itu menghendaki bersafar. Hadis ini derajatnya mursal. Selain mursal, hadis ini mengatakan yarka'u huma indahum, ya, melakukan sholat itu pada mereka, pada keluarganya, ya, bukan di masjid. Kalau di masjid, maka saya belum mendapatkan hadis dari Nabi bahwa beliau melakukannya. Jadi kita mulai, ya, beberapa pertanyaan. Pertama, sebelum berangkat kerja, ngaji sholat dua rakaat, diniatkan sholat duha dan istikharah. Setelah sholat, doa yang dibaca doa yang mana? Doa duha atau doa istikharah? doa duha saya tidak dapatkan, Bu. Adanya doa salat istikharah. Kalau doa duha maksudnya apa nih kelembahannya? Dalam sunnah qabliyah atau ba'diyah, bolehkah tidak membaca surat-surat setelah Fatihah? Selesai Fatihah langsung rukuk. Boleh. Para ulama sudah sepakat terhadapnya. Karena mereka mengatakan bahwasanya yang rukun adalah Fatihahnya. Bacaan tahiyat yang benar itu bagaimana? Kadang ketika sholat jamaah, ada juga imam yang sangat cepat. Tahu-tahu sudah salam. Bacaan tahiyat yang wajib adalah untuk tahiyat akhir nih. Karena ini kan ditutup dengan salam. At-tahiyatulillah dan seterusnya sampai membaca kepada innaka hamidum majid. Itu yang wajib. Adapun setelahnya doa Allahumma inni a'udzubika dan seterusnya itu mayoritas para ulama tidak mewajibkannya. Tapi sebagian ulama, Imam Tawus mengatakan wajib. Sehingga ketika anaknya Abdullah salat tanpa membaca doa Allahumma disuruh ulanginya. Salatmu belum lengkap, ulangi lagi. Baik. Jika setelah istikharah untuk suatu urusan kita kesulitan melakukan amal tersebut, apakah berarti sebaiknya membatalkan amal tersebut? Zahirnya seperti itu. Atau mungkin bukan membatalkan ya, tapi Allah sendiri yang akan membatalkan. Wallahu a'lam. Tapi yang seperti yang saya alami ya, ketika saya melamar ternyata Allah batalkan sendiri. Jadi membatalkannya bukan dari kita, tapi dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti misalnya gini, Pak. Nggih, monggo. Kita mau berangkat ke suatu tempat istikharah, ternyata kebanan, ya, di tengah jalan kebanan, enggak jadi berangkat. Nah, ini Allah sendiri yang membatalkan. Doa istikharah yang akhir itu Raddini atau Ardini, ada dua riwayat, semuanya sahih, boleh dipakai, Raddini boleh, Ardini boleh. Maknanya sama. Apakah disunahkan puasa Rajab? Puasa Rajab sama dengan puasa pada bulan-bulan yang lain. Puasa Rajab tidak ada puasa khususnya. Adapun mereka yang mengkhususkan, semua dalilnya adalah dhaif. Yang mengatakan puasa tanggal 1 bulan Rajab menghapuskan dosa selama 3 tahun. Tanggal 2 hapus dosa 2 tahun. Tanggal 3 hapus dosa 1 tahun. Tanggal 4 sampai tanggal 30 harus dosa 1 bulan 1 bulan. Itu hadis yang dhaif atau palsu. Maka kalau mau puasa Rajab silahkan, tapi jangan meyakini keyakinan tertentu dan jangan melebih-lebihkan Rajab dari bulan-bulan yang lain. Termasuk salah kalau kita melebihkan puasa Rajab sementara meninggalkan puasa Muharram. Karena Rasul bersabda, puasa paling afdal di bulan Muharram setelah bulan Ramadan. Paling afdal Muharram. Ini aneh, orang-orang puas bulan Muharram enggak puasa, tapi bulan Rajabnya puasa dahsyat. Ini aneh ya. Sama dengan anehnya orang-orang malam Jumat tidak baca Al-Kahfi tapi baca Yasin. Yasin hadisnya dhaif, Kahfi hadisnya sahih. Demikian juga di sini, puasa bulan Muharram hadisnya sahih, puasa Rajab hadisnya dhaif. Memang Rajab itu bulan mulia, Mas, karena termasuk 4 bulan haram, sehingga puasa Rajab sangat bagus. Doa kepada mayit ketika sudah dikubur sebelum pengantar meninggalkan kuburan. Dilakukan berjamaah dipimpin seorang yang membacakan doa. Perbuatan tersebut apa termasuk bid'ah? Kalau untuk mengajari tidak termasuk bid'ah. Tapi saya tidak suka kalau sudah pada bisa kemudian masih diajari terus. Ya kan, doa setelah sholat itu Nabi pertama kali mengajarinya dengan cara dikeraskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam saja. Begitu para sahabat sudah paham, setelah sholat itu tidak langsung pergi. Setelah sholat tidur itu tidak diam, tapi berdoa, berzikir, berwirid. Maka Nabi sudah tidak keraskan lagi. Demikian juga doa di dalam kuburan ini sebelum meninggalkan tempat. Tapi rata-rata orang awam tidak bisa doa. Ya boleh dibimbing kalau begitu. Karena kalau kita suruh berdoa, diam semuanya. Enggak ada yang berdoa. Enggak paham doa apa. Ya udah dipimpin. Kalau orang yang tidak paham, enggak usah ikut. Silakan yang apa tidak bisa doa, ikut ngamini. Adapun yang bisa doa, doa sendiri aja. Adakah dalil tentang jeda antara azan dan iqamah berapa lama sehingga tidak terkesan terlalu cepat atau sebaliknya terlalu lama? Adapun dalil khusus tidak ada yang sahih. tapi dalil umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairul umuri awsatuha. Urusan yang paling baik yang sedang-sedang. Ya, jadi sedang-sedang lah, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Adapun hadis yang dhaif, maka sangat terkenal di antara para ulama. Antara azan dengan iqamat itu kira-kira orang selesai makan. Makan tapi makan yang sederhana. Atau orang selesai buang hajat. Ini buang hajat yang bukan sakit perut. Sakit perut bisa setengah jam. Atau seseorang selesai dari wudunya. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada Bilal. Tapi hadisnya dhaif tadi. Wahai Bilal, hija'al jadikanlah baina adhanika wa iqamatika antara adhan dan qamat qadroma yakruhul aqil min aqlihi. Sekira orang selesai makan, asyarif min syarifi, orang selesai minum, al-mu'tasir idha jahal al-qadai hajadihi, orang selesai dari menyelesaikan hajatnya di belakang. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya dhaif. Jadi ya, disepakati aja lah ya. Biasanya kalau masjid-masjid itu 10 menit tambah. Kalau 15 sudah pada apa namanya kelamaan itu, tapi ya terserah. Ya, pokoknya tidak memberatkan jamaah. Intinya maslahat jamaah. Bolehkah niat sholat sunnah secara borongan? Maksudnya sholatnya cuma 2 rakaat, tapi niatnya mau sholat ini dan itu, boleh. Para ulama mengatakan tijaratul ulama, ya itu adalah perdagangan para ulama, memperbanyak niat. Ketika kita baru safar, tidak disunnahkan untuk sholat sunnah atau bagaimana sebaiknya? Ketika kita sedang dalam ketika kita baru safar, tidak disunahkan untuk sholat sunnah atau bagaimana sebaiknya ketika kita sedang dalam safar, apakah sholat sunnah yang dianjurkan? Ketika safar, sholat sunnah enggak, intinya itu. Ketika safar, mayoritas para sahabat mengatakan ada sholat sunnah. Tapi Ibnu Umar sendiri yang mengatakan tidak ada sholat sunnah ketika safar. Sehingga ketika ada orang sholat sunnah setelah sholat wajib, sholat wajibnya kan dikosor gitu. Setelah sholat wajib dikosor, sholat sunnah. Maka Ibnu Umar mengatakan, ngapain orang itu pada sholat sunnah? Ya. Kalau memang sholat sunnah, ngapain sholatnya dikosor? Kosor itu kan meringankan. Lalu malah ditambahi sholat sunnah, ya tambah berat. Itu pemikiran Ibnu Umar. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi, mayoritas enggak begitu. Nah, sehingga siapa yang sholat sunnah, enggak ada masalah, benar, sesuai dengan mayoritas para sahabat. Tapi yang tidak mau sholat sunnah, ya mengikuti Ibnu Umar. Masing-masing punya apa? Punya landasannya, punya salahnya. Kalau saya sendiri mengikuti yang sholat sunnah. Kalau memang ada waktu longgar, enggak ada masalah sholat sunnah. Kalau sholat istikharah diikutkan sholat sunnah yang lain, terus doanya bagaimana? Kalau sholat istikharah diikutkan sholat sunnah yang lain, doanya bagaimana? Maksudnya doa apa nih? Kalau doa istikharah ya enggak berubah. Tapi kalau doa sholat, ya seperti biasanya. Karena kan doa istikharah ini kan setelah sholat ini kan, bukan di dalam sholat. Saya belum paham maksudnya. Saya berikutnya, bagaimana hukum mengamini doa orang non-muslim untuk doa-doa yang umum seperti semoga lancar rezekinya, sehat dan lain-lainnya? Insya Allah nggak apa-apa. Karena orang kafir itu pun juga berhak untuk mendapatkan terkabulnya doa. Orang kafir itu tidak berhak mendapatkan terkabulnya doa apabila doanya kezaliman terhadap kita. Allah mengabulkan doa kita terhadap mereka, tapi Allah tidak mengabulkan doa mereka terhadap kita. Yaitu kalau mereka mendoakan kehancuran untuk kita. Tapi kalau mereka berdoa, mereka berhak untuk mendapatkan terkabulnya juga doa. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang zalim, iyyakum wa da'watal mazlum. Jauhilah doanya orang yang terzalimi. Wa in kana min kafir, meskipun doa itu dari orang yang kafir. Karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada hijabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis samuyah derajatnya hasan. Jadi orang kafir bisa terkabul doa. Bagaimana hukum mendoakan orang non muslim selain doa hidayah? Contohnya apa? Semoga engkau mendapatkan istri, enggak apa-apa. Tapi mestinya didoakan hidayah dulu, ya. Kemudian baru setelah itu yang lain. mudah-mudahan kau mendapatkan hidayah dan lancar rezekimu. Apa dari sholat istikharah tidak berdiri sendiri atau niatnya bisa digabung ke sholat yang lain? Ya dalilnya hadis tadi, min ghairil faridah, selain sholat fardu, berarti bisa dengan sholat sunnah yang kita lakukan. Ya dari penjelasan para ulama. Apa sebab dalil tentang sholat tasbih didhaifkan? Karena sholat tasbih itu ada perawi di dalamnya yang banyak, sehingga didhaifkan oleh para ulama. Nah, siapa yang mensahihkan itu karena menguatkan dengan jalur-jalur yang lain. Usul setelah sholat ini membahas tentang tingkat haji. Wah, saya belum pernah haji nih, Pak. Nah, kalau belum pernah haji, enggak mantap ini. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, kata Allah dalam Al-Qur'an. Tidak bisa memberikan penjelasan kepada engkau semisal orang yang sudah pengalaman. Jadi maksudnya pengalaman dulu baru menjelaskan. Orang belum nikah disuruh menjelaskan kitab nikah, diketawain. Karena Imam Nawawi saja kan pernah. Imam Nawawi itu kan tidak pernah menikah sampai wafat. Beliau membaca satu hadis dalam kitab nikah itu puyeng, nggak paham-paham. Baru setelah lama baru paham. Saya dulu juga pernah nggak paham. Idza taqal khitanani, apabila dua khitan bertemu, maka wajib mandi meskipun tidak keluar air mani. Saya bertanya, Syekh, gimana kalau suami istri kumpul, ya, masuk, tapi tidak keluar tadi apa? Tidak ketemu antara dua khitan. Masuk, tapi tidak ketemu dua khitan. Wajib mandi enggak, Syekh? Beliau mengatakan, ente belum nikah. Enggak paham, ente. Nikah dulu. Karena enggak mungkin masuk kok tidak bertemu, enggak mungkin. Nanti enggak paham waktu itu. Sekarang udah paham, ya? Bagaimana boleh niat dua sholat sunnah? Apakah boleh double niat puasa? Misal puasa Senin Kamis sekaligus membayar hutang puasa. Boleh. Niat puasa di double. Senin Kamis diniatkan puasa Ayyamul Bid, kalau ngepati Ayyamul Bid. Diniatkan puasa Arafah, kalau ngepati di Arafah. Diniatkan, puasa Muharram, kalau ngepati dengan Asyura. Tidak ada masalah. Ya. Karena ini bukan puasa yang berdiri sendiri. Artinya kalau kita melakukan puasa apapun pada hari Senin, itu namanya puasa Senin. Kita melakukan puasa apapun pada hari Kamis, namanya puasa Kamis. Itu maksudnya tidak berdiri sendiri sendiri. Tapi kalau sholat duhur, itu berdiri sendiri. Enggak bisa kita gabungkan niatnya dengan yang lainnya. Karena ada aturan-aturannya khusus. Adapun kalau membayar hutang puasa, maka para ulama mengatakan, boleh kita membayar hutang puasa Ramadan dengan niatan puasa Senin Kamis apabila niat asalnya adalah bayar hutang. Tapi kalau niat asalnya saya akan puasa Senin Kamis, setelah masuk puasa teringat, oh iya hutangku ada 5, tak sisa ke, enggak bisa. Niatnya salah. Mestinya niat dulu untuk membayar hutang, baru kemudian niat sunnahnya yang masuk ke dalamnya. Jadi yang bisa menggang itu yang sunnah lah. Yang wajib enggak bisa disunggangkan, enggak bisa. Karena wajib lebih kuat. Tapi menurut syarat ini, tidak bisa seseorang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal kecuali sudah selesai utang puasanya dulu. Kalau utang puasanya sudah selesai, baru 6 hari di bulan Syawal. Tapi kalau yang saya pilih mazhab Syafi'i, itu boleh. Bahkan boleh kita meniatkan double tadi. Saya meniatkan untuk puasa bayar utang Ramadan 6 hari plus, ya, tambahannya adalah 6 hari bulan Syawal. Enggak apa-apa. Itu terjadi sesuai niat kita. Dalilnya apa? Dalilnya dalil umum. Para ulama mengambil dalil gabungan niat ini dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya. Dari hadis itu para ulama katakan boleh dijadikan dua niat dalam satu amal. Salah satu tanda kiamat adalah semakin banyak muncul karya tulis. Apakah yang dimaksud karya tulis tersebut? Ya, karya tulis apa saja. Ya. Termasuk apa yang kita tulis di dalam Facebook atau di dalam WhatsApp dan sebagainya. Pokoknya apapun ya, yang kita tulis tersebar, baik itu berupa buku atau tidak, itu sama saja. Tapi ini bukan tanda jelek. Tanda yang netral, bisa tidak bisa, buruk. Kalau yang disebar adalah tulisan yang batil, ya berarti buruk. Kalau ilmu ya berarti baik. Hukumnya makruh bila memulai ucapan salam dengan alaikas salam. Apakah hal tersebut benar? Iya, karena Rasulullah SAW ketika disalami dengan alaikas salam, beliau mengatakan, la takul alaikas salam. Jangan ucapkan alaikas salam. Karena alaikas salam ini adat orang Arab untuk mengucapkan salam kepada orang mati. Ya. Kita masuk ke kuburan. Ya. Maka diucapkan salam ini adat Arab ya. Adat jahiliyah adalah seperti itu. Nah, maka Nabi katakan jangan ucapkan alaikas salam. Ya. Hukumnya makruh. Memenuhi undangan kan wajib. Apakah itu dalam segala hal atau hanya undangan pernikahan saja? Diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Ibnu Umar, semua undangan makan maka wajib datang. Menurut mayoritas para ulama, yang wajib hanya satu, yaitu undangan walimah. Itu pun kalau tidak ada sesuatu yang menghalangi kewajibannya. Misalnya karena jauh, ya, ini menghalangi kewajibannya. Atau karena tabrakan dengan undangan yang lain, menghalangi kewajibannya. Atau karena sedang sakit, menghalangi kewajibannya. Ya. Dan saya lebih cenderung kepada pendapatnya mayoritas para ulama. Karena dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah." Hadis Nabi ada dua. Yang pertama, apabila seseorang diundang untuk makanan. Ini hadis pertama. Hadis kedua, apabila seseorang diundang untuk walimah. Nah, ini berarti hadis walimah ini menafsirkan hadis makanan tadi. Maksudnya adalah makanan walimah. Berarti makanan yang lain enggak wajib datang. Ya. Tapi sebaiknya datang ya, karena kalau kita diundang tidak datang kasihan yang masak. Ya. Dalam sekali salat istikharah, apakah dapat berdoa untuk dua perkara sekaligus? Wah, ini saya belum membaca ini, Pak. Tapi zahirnya boleh ya. Karena seperti yang saya baca dalam fatwa salah satu ulama, boleh kita menggabungkan amalan-amalan kita dalam satu hari dengan satu kali sholat istikharah. Nah, kalau amalan semuanya boleh, maka dua perkara ya enggak ada masalah. Tapi kok kelihatan gitu, Bu? Bahwa ya sholat istikharah dua kali gitu kan. Ini ya. Apakah istikharah harus diawali sholat dahulu atau boleh langsung doanya? Kenapa enggak sholat dulu? Kalau karena itu haid, para ulama mengatakan boleh. Ya. Mbak, kamu saya lamar. Jawabannya harus hari ini, ya, nggak bisa besok. Wah, hari ini saya masih haid. Ya, pokoknya jawabannya harus hari ini. Ya udah istikharah tanpa sholat nggak apa-apa. Terima. Monggo. Ya. Kalau ada yang berkeperluan monggo. Dalam berdoa tidak boleh terlalu keras atau terlalu lirih. Apa maksudnya terlalu lirih di sini? Dalam berdoa tidak boleh terlalu keras atau terlalu lirih. Ini saya belum dapatkan dalilnya. Yang saya dapatkan adalah sholat. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat Al Isra, "Wala tajhar bi salatika," dan janganlah engkau mengeraskan sholatmu, bukan doamu. Ya. "Wala tukhaffid biha," dan janganlah engkau meringankan, nah, yaitu tidak bersuara. "Wabtaghi baina dzalika sabila," dan ambillah jalan tengahnya. Nah, ini ada sebab urutnya. Dulu ketika Nabi membaca surat di dalam sholatnya dengan keras, orang-orang kafir di luar masjid itu mendengar. Maka mereka mengejek bacaan Nabi. Maka Allah turunkan ayat ini. Jangan keras-keras. Karena kedengaran orang-orang kafir diejek. Tapi juga jangan terlalu pelan. Maka makmummu tidak dengar. Ya. Tapi tengah-tengah saja. Ya. Pokoknya sekira orang masjid dengar, orang luar tidak dengar. Ya. Dan ini, ayat ini sangat perlu untuk kita terapkan di masa sekarang ini, Pak. Di mana masjid sangat banyak, kalau kita mengimami sholat kemudian bacaannya dikeluarkan, ini bisa mengganggu jamaah masjid yang lain. Ini ayatnya masih berlaku. Jangan sampai kita melakukan sholat mengganggu orang lain atau terjadi madharat. Banyak sekali saingan antar masjid sehingga saling mengeraskan, saling mengganggu. Ini bukan sholat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun doa, maka saya tidak dapatkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan. Doa itu adalah dengan suara yang lirih ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Pada surat apa? Al-A'raf ayat yang ke-55. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru, menunjukkan ketundukan dan khufyah dengan suara lirih. Innahu la yuhibbul muqtadin, Allah tidak suka orang yang melampaui batas termasuk yang terlalu keras di dalam doa. Segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Apakah kemaksiatan yang kita lakukan atas izin Allah atau bisikan setan? Ya, atas izin Allah dan bisikan setan. Allah mengizinkan bahwasanya setan membisiki kita. Jadi setan membisiki kita itu atas izin Allah juga. Ya, semuanya atas izin Allah. Tapi tidak boleh kemudian kita meremehkan ya. Oh, saya berdosa ini juga atas izin Allah. Ya udahlah. Enggak bisa. Karena kita kan diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah kita bisa gunakan akal kita. Apakah salat ghaib boleh dilakukan setelah jenazah dimakamkan? Apakah salat ghaib boleh dilakukan setelah jenazah dimakamkan? Wah, ini malah jadi muncul pertanyaan bagi saya nih. Sebelumnya yang saya paham itu salat gaib tidak ditentukan apakah setelah atau sebelum. Ya. Tapi gara-gara muncul pertanyaan ini jadi pengen mengetahui saya, apakah ada pendapat ulama enggak. Itu akhirnya enggak apa-apa. Ya. Karena waktu itu kan Najasyi mati di Ethiopia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya untuk salat gaib. Nah, di situ tidak diketahui apakah jenazahnya Najasyi sudah dikuburkan atau belum dikuburkan. Berarti zahirnya dua-duanya boleh. Ya. Kalau kita mau membatasi harus sebelum dikuburkan, perlu dalilnya. Jangan membatasi sesuatu yang tidak ada dalilnya. Tapi coba saya cari, barangkali ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Bagaimana hukum mentahnik bayi? Ya, sunnah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Tahnik yaitu mengambil kurma, kemudian kita makan ya, sampai jadi remuk gitu. Nah, kemudian cairan kurma tadi kita ambil dengan jari kita, kemudian kita tempelkan pada mulut bagian atasnya bayi. Ya, ditempelkan begitu. Itu adalah tahnik bayi. Ya. Ya, bukan sunnah yang ditekankan ya, tapi pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak pernah menyuruh itu. Waktu itu pun juga ada sebabnya. Ya. Nabi didatangkan kepada beliau bayi dari Ansor. Orang Ansor kan suka madu ini, Pak. Suka apa? Suka kurma. Maka beliau kasih kurma. Ya, kemudian ditahnikkan pada bayi tersebut. Apakah boleh tidak mengqasar salat ketika safar? Diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan safar ini qasar di dalamnya hukumnya sunnah, tidak wajib. Boleh qasar, boleh tidak. Tapi sebagian kecil ulama, Ibnu Hazm mengatakan qasar ini wajib. Siapa yang safar tidak qasar, maka dia mengumpulkan antara pahala dan dosa. Pahalanya karena dia salat, dosanya karena dia enggak qasar. Nah, besar mana enggak tahu nih. Tapi enaknya pendapatnya jumhur, Pak. Bahwasanya qasar itu apa? Tidak wajib, sunnah saja. Kenapa qasar itu kok tidak wajib, hanya sunnah? Karena ayatnya kan falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minash shalah. Tidak apa-apa dalam kondisi safar untuk qasar. Tidak apa-apa, berarti tidak wajib. Ya, dari mana mewajibkan qasar itu? Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.